السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita melanjutkan pembahasan terakhir dari materi ijarah, dan insyaallah akan ada dua tentang ijarah yang telah dimodifikasi atau bisa dinamakan dengan ijarah kontemporer. Dua hukumnya akan kita jelaskan insyaallah taala. Fadhil Syekh. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة. مؤلف رحمه الله تعالى berkata, ijarah tidak menjadi batal karena meninggalnya salah seorang di antara dua orang yang melakukan akad. Akan tetapi ijarah itu batal karena rusaknya barang yang disewakan. Jazakallahu khair. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa akad ijarah adalah akad yang lazim, yaitu tidak bisa ditinggalkan atau tidak dilanjutkan begitu saja oleh salah satu kedua belah pihak. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Dan demikian juga, baik ditinggalkan dengan cara sengaja ataupun terpaksa, seperti salah seorang dari dua belah akad meninggal, akadnya masih belum selesai, maka diteruskan oleh para ahli warisnya. Seumpamanya A mengontrak gedung milik si B selama 3 tahun. Qadarullah, si A pada tahun kedua meninggal, masih ada sisa 2 tahun lagi kontrakannya. Apakah si B wajib menyerahkan uangnya kepada ahli warisnya atau tidak? Tidak, karena akadnya adalah akad lazim yang mengikat. Maka si A, ahli waris dari si A, memiliki sisa jasa dari sisa yang sudah dipakai oleh mewaris mereka, orang tua mereka yang wafat tersebut. Ya, begitu juga sebaliknya, si pemilik wafat, maka akad diteruskan oleh ahli waris dari si pemilik barang yang disewakan. Fadhil Syekh. وَتَبْتُلُوا بِتَرَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. Tetapi bila objek dari akad ijarah atau akad sewa yang terjadi kerusakan, lenyap, hilang atau hancur, tidak bisa digunakan sama sekali, dia menyewa sebuah gedung umpamanya selama 3 tahun, pada tahun yang kedua qadarullah terjadi gempa di daerah tersebut dan gedung yang disewanya tidak bisa digunakan lagi, talak, maka sekarang ainul musta'jarah talifah. Sekarang benda atau gedung yang merupakan objek akad ini sudah tidak bisa digunakan, maka batal akad ijarahnya. Ya. Fadhil Syekh. Wala dhamana 'ala al-ajiri ila bi'udwan, dan tidak ada tanggungan bagi si penyewa atas barang sewaan kecuali ia rusak karena kecerobohan. Iya. Al-ajir, si penyewa, baik di sini ijaratul a'yan atau ijaratul khas, ijaratul a'yan atau ijaratul ashkhas, menyewakan barang atau seseorang menyewakan jasa, atau seorang menyewakan jasa atau menyewakan barang. Bila si penyewa pengguna barang dan jasa tadi, ya, jasa dan barang tadi rusak akibat perbuatan tindakan dari yang menyewa, ya, dan tidak ada di sana ta'addi, melampaui batas atau lalai, maka untuk ini dia tidak menanggung. Umpamanya seseorang menyewa sebuah gedung, dia tempatin, dia sedari awal sudah sampaikan bahwa tempatnya sebagai dibuat toko menjual barang-barang A, B, C dan D. Sudah diberitahukan dan setuju si pihak penyewa. La qadarullah, akibat dari barang-barang tersebut, umpamanya barang-barang kimia yang dijual dia, toko kimia, toko bahan-bahan kimia. Di luar kelalaian dia dan di luar melampaui batas dia, umpamanya biasanya ada umpamanya untuk botol ini, untuk bahan ini harus ini yang sebagai wadahnya agar tidak rusak. Ya, dia tidak lalai, memang menurut standar dia. Kalau terjadi kerusakan kepada salah satu botol dan menyebabkan gedung rusak, di sini si penyewa tidak menanggung. Kecuali umpamanya, ya, umpamanya standarnya haruslah umpamanya wadahnya seperti ini kriterianya dan tidak dipenuhinya sehingga terjadi umpamanya kerusakan pada gedung akibat bahan tadi meledak dan lain-lain, maka dalam hal ini dia menanggung. Ajir al-ashkhas, bila jasa adalah jasa perorangan juga demikian. Bila ajir al-khas, Anda memiliki seorang yang Anda sewa, dia hanya bekerja untuk Anda. Setiap risiko yang terjadi di luar kesengajaannya, ya, yang tidak melampaui batas, ya, dan tidak lalai, maka dia tidak menanggung. Alasabilil misal, umpamanya Anda memiliki seorang sopir, sopir pribadi. Dia membawa mobil dengan kecepatan yang dibolehkan dan tidak melanggar rambu-rambu. Ya. Terjadi kecelakaan. Maka dia tidak menanggung. Ya, yang menanggung adalah pemilik mobil. Karena dia sudah berhati-hati, jangankan dia, Anda pun yang bawa dalam kondisi demikian juga mungkin terjadi risiko yang terjadi tadi. Maka dia tidak menanggung sama sekali. Tapi kalau dia melampaui batas atau lalai, dia dalam keadaan ngantuk, kurang tidur tadi malam umpamanya karena satu dan lain hal, di pagi hari tetap dia paksakan, berarti lalai di sini dan terjadi kecelakaan, dia menanggung 100%. Jelas ini? Atau dia melampaui batas, batas kecepatan yang dibolehkan umpamanya 100 km per jam di jalan tersebut, dia melewati 105 km per jam dan terjadi kecelakaan, ya, terjadi kecelakaan, maka dia menanggung risiko mobil semuanya, dia menanggung, pemilik mobil tidak dibebankan apapun juga. Wallahu ta'ala alam. Setelah membahas ini, ada dua akad kontemporer yang ingin kita bahas dalam kali ijarah ini. Pertama, ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kedua, sukukul ijarah insyaAllah. Pertama, ijarah muntahiyah bitamlik, salah satu produk dalam keuangan syariah. Akadnya adalah akad sewa beli atau biasa dikenal dengan leasing pembiayaan di sebagian lembaga pembiayaan. Ini lanjutan dari akad, turunan dari akad jual beli kredit. Jual beli kredit, kalau seseorang membeli barang, umpamanya motor, dengan cara kredit, beli akadnya jual beli, maka dengan berakad berpindah kepemilikan barang kepada si pembeli. Kemudian terjadi wan prestasi, si pembeli tidak bisa melanjutkannya, maka di sini si penjual repot untuk mengambil haknya kembali karena sudah terjadi akad jual beli, harus dibawa ke pengadilan dan lain-lain. Maka para ekonom barat pada tahun 1800-an mereka membuat akad baru. Bagaimana kalau dibuat akad ini dalam bentuk sewa? Kemudian bila sewanya dalam waktu yang ditentukan tidak menunggak, maka barang berpindah miliknya menjadi si penyewa. Dia sebetulnya adalah akad jual beli. Tapi kalau dalam hal ini kan selamat kepemilikan atau hak dari orang yang menyewakan. Andai umpamanya pada bulan kelima dia bersepakat 100 bulan sewanya, bulan kelima si penyewa nunggak, dia tinggal mengatakan sini mau kendaraan atau keluar dari rumah ini karena Anda gak nyewa lagi. Dan akad ini mudah, tidak ada perpindahan kepemilikan pada saat sebelum dia selesai. Dengan demikian selamat hak si penjual, tidak perlu dia bawa ke pengadilan karena akadnya jelas akad sewa. Tidak melanjutkan, tidak ada uang, berarti gak melanjutkan sewa, gak ada masalah. Tetapi akad ini ditinjau oleh para ulama adalah sebuah akad yang tidak dibolehkan karena pertama mengandung kezaliman, karena dia akan berpindah kepemilikan nanti kepada penyewa, tentulah harga sewanya bukan harga sewa biasa. Ditambahkan ke dalam harga sewanya harga dari mobil atau kendaraan atau rumah tersebut. Kalaulah sewa biasa Anda, kontrak biasa, sewa per bulan umpamanya 1 juta. Tapi bila dengan akad sewa beli akan ditambahkan menjadi 1,5, 1,7, 1,4, yang kelebihannya ini 400 juta atau 500 juta atau 700 juta ini sebagai penutup harga beli dari harga jual dari barang tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan pada dasarnya ini menggabungkan dua akad, pada dasarnya boleh menggabungkan dua akad kalau tidak ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kezaliman, tidak ada riba, tidak ada gharar di sana, boleh. Tapi dalam kasus ini akan ada kezaliman kepada salah satu pihak, terutama pihak yang penyewa. Bagaimana bentuknya? Pihak yang menyewakan dia tidak mau tanggung jawab tentang risiko dari barang. Kan tadi kita kan katakan dalam ijarah, risiko barang di tangan siapa? Di tangan pemilik barang. Bila tidak ada ta'addi, melampaui batas dan kelalaian. Tapi dalam hal ini tidak. Risiko semuanya dipindahkan kepada si penyewa. Andai kendaraan rusak, andai rumahnya rusak, perbaiki sendiri, kan nanti milik Anda. Kalau Anda tidak perbaiki, Anda sendiri yang rugi. Ini tumpang tindih kewajiban. Padahal seharusnya ini sewa, ya, tapi bergabung dia dengan jual beli. Harusnya kalau dalam akad sewa, risiko dan semua maintenance dan segala macam itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Dalam akad jual beli memang jadi pemilik pembeli. A menjual rumahnya kepada B, kemudian risiko bocor, perbaikan semuanya menjadi milik B walaupun belum lunas. Ya, tapi kalau menyewa tidak. Karena sekarang tumpang tindih, tentu akan ada kezaliman. Siapa yang menzalimi? Pihak yang kuat kepada yang lemah. Siapa yang kuat? Biasanya adalah lembaga yang kuat daripada perorangan. Maka sering terjadi kezaliman kepada si perorangan. Kemudian karena akadnya sewa tadi, lihat kezalimannya akan terjadi juga pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran sudah sampai dia nyewa selama, anggap kita katakan selama 100 bulan. Pada bulan ke-95, saat itu dia di PHK, tidaklah bisa melanjutkan sewa. Apa yang dilakukan oleh lembaga tadi? Kamu kan sewa, silahkan pergi dan tinggalkan ini. Padahal dia sudah rugi membayar selama 94 kali yang sewanya tidak sama dengan sewa harga biasa, karena ada kenaikan harga untuk menutup harga barang, harga beli barang. Maka di sini timbul lagi kezaliman. Maka difatwakan oleh lembaga OKI untuk bolehnya akad IMBT ini atau ijarah muntahiyah bitamlik, difatwakan oleh OKI buat akadnya. Pertama, akadnya ijarah dulu. Mau Anda buat akad ijarah 10 tahun, mau 15 tahun. Setelah selesai ijarah dan semua konsekuensi ijarah di sini ada. Risiko menjadi tanggungan pemilik barang, ya. Kemudian harga sewa biasa tentunya normal. Kemudian nanti andai dia menyewa, dibuat janji, andai dia menyewa pada waktunya, pada waktunya setelah sewa dia 100 bulan umpamanya, pada waktu itu ingin dipindahkan ke pemilikan, boleh dengan hibah. Dihibahkan, ya sudah, kamu karena sewa seperti ini dan saya pun sudah kembali biaya uang saya untuk harga barang karena sewa Anda terlalu lama, ya, maka saya hibahkan. Atau pada waktu itu dijual dengan syair ramzi. Pada waktu itu setelah selesai ijarah, ya, maka dijual dengan cara simbolis. Ada uang diserahkan berapa saja secara simbolis, atau dijual dengan potongan harga, ya, yang di waktu itu bisa menguntungkan pihak si pembeli. Maka ini yang di rekomendasikan oleh lembaga fikih Islam internasional. Akad yang kedua yang merupakan akad sempurna dalam ijarah perlu kita bicarakan, yaitu sukuk ijarah. Sukuk ijarah yang terbitkan oleh negara, ya, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, ya, kemudian sukuk tersebut dijual di lembaga-lembaga keuangan syariah. Maka wallahu ta'ala alam, dalam buku Harta Haram ini sudah saya bahas dengan rinci bagaimana sebetulnya hakikat sukuk ijarah tersebut. Ya, di sana ternyata ada jual beli ainah atau jual beli wafa, bi'ul wafa. Yang dua jual beli ini diharamkan oleh para ulama, OKI pun mengharamkannya. Ya, dengan demikian saya menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali dan memperbaikinya sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula. Bagaimana bentuk skema suku ijarah tersebut? Suku ijarah tersebut umpamanya negara, kita katakan negara membutuhkan dana 1 triliun rupiah. Dari mana dana akan mendapatkan ini? Bisa umpamanya kalau dengan cara riba pinjaman, atau dengan cara menerbitkan obligasi. Obligasi Republik Indonesia dijual, kemudian si pembeli surat ini apa keuntungan dia? Dia akan mendapatkan pertambahan kupon. Ini kalau di lembaga keuangan dinamakan dengan bunga. Sekian waktunya mendapatkan pertambahan sekian persen per tahun, sekian persen per tahun akan diterima dia. Setelah umpamanya waktu tertentu 5 tahun uangnya dikembalikan, ya. Kemudian keuntungan selama ini apa? Uang ini kembalikan tanpa ada kekurangan. Keuntungan selama ini dia mendapatkan pertambahan dari kupon. Maka diusulkan di Bahrain dahulu tentang dibuat bagaimana kelibat surat berharga yang syariah, yang memang ada underlyingnya, ada aset yang diperjualbelikan. Ya. Di Bahrain dibuat sukuk ijarah dengan bentuk negara membutuhkan umpamanya 1 juta dolar US. Kemudian mereka menjual bandar internasionalnya, dibuat menjadi surat-surat berharga, lembaran surat berharga umpamanya 1000. Surat berharga ini berarti setiap pembeli surat ini dia memiliki sekian persen dari aset tersebut. Umpamanya dibagi 1000 berarti 0,1% dari bandara milik dia kalau dia memiliki satu lembar. Ya. Kemudian kan boleh kalau saya memiliki saham di sebuah perusahaan atau di sebuah aset, saya jual saham saya kan boleh walaupun berlebih, atau saya sewakan kembali saham saya kan boleh. Umpamanya Ana dan Ustaz Ihsan beli satu rumah atau satu gedung ruko, beliau 50%, saya 50%, berarti saya memiliki saham 50%, dia 50%. Yang hak saya ini 50% ini saya sewakan ke orang lain, boleh, saya dapat pertambahan. Ya, atau saya jual ke orang lain, boleh, saya dapatkan pertambahan. Akan tetapi yang terjadi dalam sukukul ijarah, memang sukuk itu harusnya asetnya milik si pemegang sukuk. Tapi mungkinkah aset-aset vital negara menjadi milik pemegang sukuk seperti yang di Bahrain, bandara? Tentu tidak mungkin. Kemudian dari mana dapat pertambahan pemegang sukuk atau pembeli sukuk ini di bandara Bahrain tersebut, mana pertambahan? Ini kan aset vital, negara butuh bandara. Negara sekarang menyewa kepada pemegang sukuk karena bukan milik mereka lagi, karena sudah dijual. Ketika negara menyewa ke pemilik sukuk, ya, maka di sini pemegang sukuk mendapatkan pertambahan. Kalau di yang obligasi namanya kupon, kalau di sini adalah hasil dari menyewakan, dinamakan ya sukuk ijarah, sukuk menyewakan. Kemudian, apakah selamanya aset ini menjadi milik si pemegang sukuk? Tidak. Hanya sekitar waktu, rentang waktu tertentu, anggap umumnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, maka negara akan membeli kembali bandara dari pemegang sukuk. Tapi apakah dengan harga yang tinggi atau harga turun atau harga real pada waktu itu? Tidak. Dengan harga pada waktu negara menjual kepada mereka. Ya, negara menjual kepada mereka umpamanya 1 juta dolar, sekarang mereka negara akan membeli dengan 1 juta dolar walaupun harganya tinggi, walaupun harganya turun. Di sini maka ini mirip dengan pinjam uang 1 juta dolar, dikembalikan 1 juta dolar, kemudian ada pertambahan. Rekayasa semuanya dinamakan dengan ada namanya ijarah, ada jual beli, tetapi jual belinya dinamakan dengan bil wafatu bil ina, di mana barang kembali menjadi milik si pembeli, si penjual. Kemudian uang yang diterima oleh si penjual kembali lagi seperti itu nominalnya kepada si pembeli. Kemudian ada pertambahan. Bai'ul wafa dan bai'ul inah dua-duanya diharamkan oleh OKI sudah. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, hendaklah pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mengkaji kembali, ya, dan perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk agar produk yang dibuat oleh lembaga tersebut menjadi betul-betul produk yang murni syariah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan tambahan dari faedah ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Wandi Tirmizi hafizahullahu taala. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di line telepon 0218236543. Kita angkat satu telepon yang pertama, silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Farah. Di mana Abu Farah? Di TBC Matupang. Silakan Abu Farah. Barakallahu fikum Ustaz Erwandi. Allah barik fiik Abu Farah. Begini Ustaz, ana sedang ada akad jual beli kredit kendaraan bermotor. Ya, Anda membeli atau menjual Abu Farah? Ana menjual, Ustaz. Menjual terus. Nah, ana mau tanya Ustaz, kalau misalnya dalam syariat Islam, ada gak kalau misalnya si pembeli tidak mampu membayar sampai sekian bulan, kemudian barang bisa ditarik kembali gitu? Ya. Apakah itu dicantumkan di perjanjian atau tidak gitu? Ya. Itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abu Farah, jazakallah khair pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, jazakallah khair Abu Farah yang sebagai pengusaha menjual barang dengan cara kredit. Bila menjual dengan cara kredit, ya tidak mesti harus dijual dengan cara murabahah. Ya, produk murabahah memang ada dalam keuangan dan memang ada dalam fikih Islam. Tetapi tidak mesti ini harus dilakukan oleh setiap orang atau lembaga atau toko atau yayasan atau bentuk PT yang menjual dengan cara kredit. Tidak mesti harus dengan menyebutkan harga pokok walaupun jual beli kredit. Bisa saja motor Anda beli didapatkan dari dealer umpamanya harga 10 juta, Anda jual umpamanya dengan lama tempo pembayaran 2 tahun umpamanya, Anda jual dengan 17 juta. Kalau dia minta bagaimana kalau 5 tahun Anda katakan dengan 20 juta tanpa menjelaskan berapa modalnya. Boleh. Secara syar'i ini dilakukan dan boleh juga menambah harga karena tidak tunai. Boleh dilihat berapa kesepakatan dari awal harga waktu tempo yang diinginkan dia. Semakin jauh temponya tentu harga semakin tinggi. Tetapi pada waktu akad jelas mana yang dipilih dia. Intinya dia tawarkan, kalau Anda beli dengan tempo 1 tahun, motor ini saya jual 15 juta. Tempo 2 tahun 17 juta. Tempo 3 tahun 19 juta. Ya, silakan pilih. Ini tiga harga Ustaz. Tiga harga penawaran tidak dilarang. Yang dilarang Rasulullah dua jual beli, satu jual beli. Ini belum ada jual beli, baru penawaran. Kalau Anda tawarkan, kalau Anda tawarkan umpamanya cash 12, setahun 15, 2 tahun 17, 3 tahun 19. Ya, dia diam aja. Sampai selesai diam aja, lalu Anda pulang. Ya. Sekarang berapa penawaran? Berapa harga sekarang? Tiga harga sekarang. Tapi ada jual beli, tidak ada jual beli. Jadi tidak lazim ya dengan harga seperti ini menjadi dua jual beli satu jual beli, tidak. Tidak ada jual beli. Kalau dia mengatakan, oh, udah saya kayaknya cocoknya 19 juta dengan tempo pembayaran 3 tahun angsuran. Kata dia, saya setuju saya menjual kepada Anda. Sekarang berapa jual beli, berapa harga? Dalam harga jual beli sekarang satu. Yaitu 19 juta untuk 3 tahun. Berapa jual beli? Satu jual beli. Ya. Maka ini boleh ada pertambahan, yang penting jelas pada waktu akadnya. Tapi kalau tidak jelas, ini menjadi mengandung unsur ghalal dan bisa mengandung unsur riba. Dan sering kita jelaskan akad ini. Kemudian karena tidak tunai, bagaimana cara si penjual untuk mengamankan akadnya? Tadi kita katakan ada yang dibuat dengan akad sewa beli untuk dia mengamankan haknya dia. Kalau dia tidak membayar lagi, udah kamu nyewa aja. Ini juga boleh dilakukan oleh Abu Farah tadi. Kita buat akad sewa saja dengan tenor dengan lama waktu 3 tahun. Sewanya sekian, disepakati. Pada saat dia tidak melanjutkan, kemudian apa keuntungan dia ingin memiliki? Enggak apa-apa, ada janjikan dari awal. Andai dalam selama 4 atau 5 tahun ini, Anda membayar tanpa ada tunggakan, tanpa ada keterlambatan, maka saya hibahkan. Saya berjanji akan menghibahkan, bukan di awal hibahkannya. Saya berjanji. Berarti nanti dibuat ikat hibah lagi. Atau saya berjanji akan jual kepada Anda dengan diskon 70% dari harga per hari itu. dinilailah berapa harga motor di hari itu, umpamanya setelah 3 tahun harganya turun jadi 5 juta. Udah saya beli diskon 70%. Umpamanya. Ini juga aman dia karena akadnya sewa. Pada saat dia tidak mampu melanjutkan, tolong kembalikan barang saya. Ya, baik dengan cara baik-baik bisa diambil, dengan cara membawa perangkat hukum juga bisa. Karena ini ada akadnya sewa cuman. Ya, kalau ingin akadnya jual beli juga dan ingin aman juga, udahlah, enggak mau saya akad sewa, akadnya jual beli. Bagaimana cara mengamankannya? Minta pertama rahan, barang gadai. Apakah boleh barang yang dibeli digadai, barang yang dibeli tadi digadaikan? Boleh. Tetapi syarat gadai menjadi lazim dengan diterima. Allah mengatakan farihanun maqbudah. Barang gadai yang diterima. Sekarang motor kalau digadaikan oleh dia, apa untungnya dia beli? Karena kalau digadaikan oleh dia, kalau digadaikan BPKB-nya, ini bukan gadai. Karena BPKB ini enggak ada artinya, hanya sebagai untuk penguat bahwasanya dia tidak bisa menjual ke pihak yang lain, hanya itu saja. Tapi ini, andai motornya habis, hilang, terbakar atau dan lain sebagainya, ini BPKB enggak ada artinya, bisa Anda jualkan. Maka farihanun maqbudah, motor yang digadaikan yang diterima di tangan Anda. Oleh karena ini enggak mungkin. Lalu bagaimana? Cari barang, minta barang gadai yang lain. Emas kah? Atau tabungannya kah? Deposito kan rekening yang di blok, atau umpamanya minta penjaminan yang kedua, penjaminan dengan orang, atau kalau dia bekerja di instansi atau di perusahaan yang bisa di debit langsung gajinya, minta dia mengatakan tolong laporkan ke bagian keuangan Anda, dengan demikian gaji Anda langsung dipotong per bulan sekian persennya ke saya sebagai bentuk angsuran. Ini juga membuat dia menjadi aman. Oh, Anda dikatakan dia bukan pegawai di instansi pemerintah, juga bukan di perusahaan yang besar, dia adalah swasta sendiri. Ya, minta barang jaminan tadi yang dipegang. Kalau tidak ada barang jaminan, minta kafilin gharib. Minta pihak ketiga sebagai penjamin. Yang pihak ketiga ini Anda kenal, siap membayarkan hutangnya dia. Ya. Pada saat dia tidak mampu bayar, Anda tagih kepada penjamin, dan penjamin menyerahkan uang kepada dia. Nanti penjamin yang nagih kepada si yang dijaminnya, jaminkannya ini. Ini caranya secara syar'i. Ya. Pada saat umpamanya dia tidak membayar angsuran 3 kali berturut-turut atau 2 kali, barang jaminan tadi Anda eksekusi, Anda jual. Ya, tentu barangnya Anda pegang. Kalau motornya tadi yang digadaikan, dijaminkan juga, gimana Anda cara menjualkannya? Jadi barang yang dipegang, di tangan dikuasai oleh Anda, mudah Anda jualkannya. Jualkan, kemudian tutup sisa hutangnya. Bila ada pertambahan, berikan kembali uang dia. Ya. Ada kekurangan, minta dia untuk menambah, menutupi kekurangannya. Umpamanya A beli rumah dengan cara tidak tunai kepada B. Ya, tapi si B mengatakan, saya tahan balik nama dulu. Ini sekarang saya di rumah, saya jadikan jaminan. Pada saat Anda tidak bayar 2-3 kali berturut-turut, maka karena masih nama sama saya, ya, saya boleh menjualkan rumah Anda ke pihak yang lain. Anggap umpamanya beli dengan harga 500. Sudah dibayar oleh si pembeli, dicicil 200 juta. Pada saat itu dia tidak bisa melanjutkan lagi. Hutangnya 300. Kemudian dijualkan rumahnya oleh si penjual tadi sebagai jaminan. Terjual rumah 600. Terjual 600, maka si penjual tadi hak sisa utangnya 300. Hak dia cuma 300. Diberikannya kembali kepada si pembeli 300 sisanya. Untung si pembeli 100 juta. Nungkat untung lagi ya. Begitu syariah betul-betul adil. Tapi sebaliknya juga, andai tidak belum menutupi, dia wajib menutupi sisa hutangnya. Allah berfirman. Jazakallah khair Ustaz. Dan sedikit tambahan Ustaz, ketika jual beli kredit dirubah dengan akad sewa, ya. Ketika dianggap 12 bulan, kemudian di bulan 11 bukan dirubah dari awal akadnya. Dari awal no. Kalau sudah akadnya dijual beli, jual beli. Karena kosong kecil berbeda. Kalau ingin umpamanya seperti tadi Bu Farah, ada ada konsumen yang klien baru dia mengatakan, ya saya dengan Anda akadnya bukan jual beli, sewa. Dari awal, Ustaz. Dari awal mesti. Ketika bulan 11 dia tidak bisa membayarkan. Ya. Kemudian ini yang sewa ya. Iya, yang sewa. Terus. Kemudian langsung diambil barangnya. Iya, karena dia kan enggak nyewa lagi. Nah. Anda menyewakan mobil, Anda mengatakan saya sewakan per bulan sewanya sekian. Mobil nah sewakan kan ya, per bulan sekian. Ya. Ini otomatis akan terus kalau Anda bayar di awal, semuanya di awal. Nah. Bayar di awal sebulan dipakai. Yeah. Kalau melanjutkan bulan kedua bayar dulu, otomatis lanjut dia. Yeah. Berarti kalau dia tidak bayar di awal, udah enggak nyewa lagi. Kalau enggak nyewa tentu kembalikan barang saya. Dan tidak ada tidak ada hak bagi penyewa untuk menarik sebagian dari yang sudah masuk dari penyewaannya itu saja. Bulan yang kalau bulan yang sudah dipakai enggak ada haknya dia. Nah. Bulan yang belum dipakai ya haknya dia kalau ingin membatalkan. Nah, setelah. Ya, kalau ingin membatalkan saya setuju. Kalau saya enggak setuju pun tidak ada haknya dia kalau dia batalkan. Sama Anda selama umumnya sewa mobil 1 hari. Nah. 12 jam. Ternyata kepakai cuma 3 jam, sudah bayar 1 hari. Nah. Anda bilang, "Ini mobilnya, kembalikan sisa uang saya." Saya mengatakan kan 1 hari. Terus saya enggak perlu. Enggak perlu, tetap akadnya 1 hari kan akadnya lazim mengikat. Yeah. Kalau Anda mau pisahkan pakai 1 hari, tapi kalau Anda serahkan kepada saya tidak akan menyewakan lagi, tidak pakai selama sisa harinya. Yeah, karena ini adalah selama ini milik Anda yang sudah Anda beli jasanya. Satu tambahan, berarti ketika 6 bulan dia tidak bisa melanjutkan sewanya, sedangkan akad sewa telah tertulis 12 bulan, maka 6 bulan sisanya tidak boleh disewakan barang tersebut ke pihak yang lain. Tentu, zalim namanya, Anda menyewakan jasa orang, mengambil keuntungan dari bukan hak Anda lagi. Anda menyewakan rumah selama 1 tahun dengan kontrakan harga nilai maunya 2 juta. Iya. Setengah tahun, qadarullah dia pindah kota. Iya. Lalu Anda katakan terserah Anda, tapi saya enggak mau batalkan, saya capek lagi nyari orang lain. Dia marah-marah, ya udah ambil tuh uang haram itu, saya enggak tahu benar. Halal bagi dia. Sampai akhir tahun halal bukan haram, karena akadnya mengikat dan sewa 1 tahun. Tetapi selama 6 bulan kosong ini, kan dia pergi pindah kota, tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik barang, pemilik rumah. Kalau disewakannya ke orang lain, ini kan jasa sudah dibeli oleh orang tadi. Berarti dia menyewakan barang memang bukan jasa yang bukan barang yang milik, tapi jasa bukan miliknya lagi. Jasa yang bukan miliknya. Itu tidak akan halal uangnya ini. Jazakallah khair, faham insyaAllah. Dan demikian Abu Farah, semoga ini bisa difahami dan memberikan kemudahan bagi antum untuk tentunya berakad yang halal insyaAllah. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Terputus, kami sampaikan kembali di 0218236543. Dalam pembahasan ijarah atau sewa, kita berikan kesempatan yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Dari Pak Zul di Sumatera Barat, Pak. Pak Zul di Sumatera Barat, silahkan, Pak. Ini saya mau tanya nih, Pak. Ya, Pak Zul. Mohon maaf, Pak Zul, mungkin bisa dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup via telepon, Pak, biar tidak ada feedback dan lebih jelas suaranya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jazakallah khair, silahkan. Halo. Ya, silahkan. Orang tua saya ketua koperasi, Ustaz. Ketua koperasi? Ya, ketua koperasi apa di kantor swasta, Ustaz. Nah, apa? Ketua koperasi di kantor swasta, Ustaz. Iya, silakan. Jadi bila diangkat atas suara terbanyak untuk menjadi ketua koperasi, Ustaz. Nah, ya, terus. Jadi beliau merasa terbebani dengan adanya simpanan utang ini, Ustaz, pinjam ini, Ustaz. Iya. Karyawan simpan pinjam seperti anggota yang dipotong gaji tiap bulan, Ustaz. Iya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, Ustaz. Iya. Sebagai orang tua saya, Pak, dia merasa terbebani dengan adanya simpan pinjam ini, Ustaz. Iya. Karena beliau diangkat dengan ditunjuk langsung, Ustaz. Sementara pinjaman tiap bulan itu kan riba. Ya, dia pinjam kemudian yang anggota mengembalikan itu berlebih kan ya? Iya, Ustaz, dipotong ya. Gaji tiap bulan. Itu riba, Ustaz. Betul. Bagaimana, Ustaz? Ya, sebagai terus. Orang tua saya yang menjalankan Baik, ya. Pak Zul, itu saja pertanyaannya. Iya, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya Pak Zul. Barakallahu fiik. Allah ibarat fiik kepada Pak Zul yang menanyakan, yang perhatikan sangat tentang orang tuanya yang diamanahkan, tapi ini amanah untuk berbuat maksiat. Diamanahkan dia mengelola, tapi dia suruh mengelola dengan cara riba. Berarti amanah maksiat. Ya, yaitu kumpulkan dana karyawan, kemudian yang pinjam berikan pinjaman, kemudian mereka wajib mengembalikan ada pertambahan. Baik pertambahan yang tersebut atas nama betul-betul murni dinamakan pertambahan, atau dinamakan juga dengan administrasi. Karena administrasi yang boleh itu administrasi yang real, yang tetap. Tapi administrasi yang berbeda ikat dengan persentase, maka ini bukan administrasi. Di sini adalah laba yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman. Dengan demikian betul dia menjadi diamanahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, membuat riba. Maka tolak amanah itu mentah-mentah. Apapun konsekuensinya, perlu harus keluar. Siapa yang mau diamanahkan buat dosa ya akhi? Diamanahkan, kami amanahkan anda untuk ini, dan ternyata perbuatan tersebut Allah mengatakan, "Fa'illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli." Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya akhi, siapa anda diamanahkan untuk menjadi panglima perang melawan Allah? Berani anda? Kami amanahkan anda, silakan perang melawan Allah dan Rasul. Jadi apa hasilnya kita? Maka katakan kepada dia, demi Allah saya tidak mau amanah maksiat ini. Ya. Apapun konsekuensinya. Ya. Dan saya kira ini hak anda untuk menolak, karena di awal tidak ada akad kerja harus menerima ini. Kerja sebagai ini, tapi tidak ada harus menerima kerja yang maksiat. Kalaupun harus dipaksa, hajukan ke HAM ya, alhamdulillah. Nah, harus dipaksa anda untuk memikul amanah yang berbuat maksiat kepada Allah Jalla Fi'ala. Saya kira cukup Pak Zul. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Pak Zul untuk menasihati orang tuanya dan memberikan keistiqomahan kepada orang tuanya, dan semoga orang tuanya diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkat. Jazakallah khair. Demikian Pak Zul di Sumatera Barat. Semoga Allah kasih kemudahan bagi anda dan orang tua. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan via telepon. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Suryono di Rinci Jambi, Pak. Di daerah Sayur. Insyaallah, silakan Pak Suryono. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana mau tanya gini Ustaz. Kita kan ada kerjasama misalnya. Iya. Yeah. Kemudian kita melihat ada kawan kita itu pandai dalam usaha. Iya. Kemudian kita bermaksud ingin membantu permodalan kepada beliau misalkan. Iya. Tapi beliau usahanya sudah jalan. Iya. Hanya di permodalan yang tidak, yang kurang itu. Iya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya Ustaz, kalau mau kita bagi hasilnya Ustaz? Iya, teh. Itu saja Pak Suryono. Iya Pak. Baik, kita berjumpa. Jazakallah khair Pak Suryana. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang sudah memiliki usaha, kurang modal. Ia ingin tambah modal. Bisa anda masukkan modal saham dengan demikian musyarakah dengan dia. Syirkah. Bagaimana bentuknya? Sekarang umpamanya usahanya jual beli furnitur. Ya, jual beli furnitur. Tentu usaha tersebut ada yang berbentuk dalam bentuk badan PT atau apa, atau CV atau usaha dagang atau PD atau apa namanya, atau UD, ya, ada di sana modal, ada aset, ada modal bentuk uang, ada bentuk uang tunai, uang cash hasil penjualan, juga ada umpamanya aset yaitu barang-barang yang belum terjual, ada juga umpamanya jasa, seperti umpamanya dia kontrak 10 tahun ya, sekarang baru kepakai 5 tahun ruko ini. Semua dihitung dia. Hitunglah asetnya, hitung baik asetnya itu bentuk barang maupun jasa, hitung uang tunai. Tanyakan beliau sekarang berapa aset anda semuanya, berapa uang modal semuanya. Dia dapat angka umumnya 100 juta. ya. Kekurangan modalnya berapa? Kurang 100 lagi saya ingin mengembangkan. Ya udah, ini saya tambahkan 100, berarti saya dengan Anda memiliki usaha ini setengah-setengah. Anda 50%, saya 50%. Keuntungan karena Anda mengelola, saya ikut mengelola, umpamanya silakan Anda 60, saya 40. Tetapi kerugian wajib 50-50. Anda yang umpamanya sekarang kan 200 sudah modal mereka, tahun depan menjadi modalnya naik menjadi 300. Untung 100. Ya. Berarti bagi 40 untuk si yang modal yang masuk tanpa bekerja, buat yang modal yang modalnya sama sebetulnya dengan bekerja dapat dia berapa? 60 juta. Sebaliknya, qadar Allah terjadi kerugian. Dari modal yang 100 juta tadi ternyata tahun depan dihitung tinggal lagi qadar Allah dari 200, kan 200 tadi kan ya. 100 modal yang saya sudah ada, kemudian tambahan 100. 200. Qadar Allah turun dan rugi. Menjadi semua dihitung 100 lagi. Nah, 100 juta. Kerugian sekarang harus ditanggung sama karena modal sama. Kalau keuntungan boleh beda. Maka terjadi kerugian, sekarang aset Bapak tinggal 50 juta, aset dia juga 50 juta. Tidak boleh dibalik. Tadi ketika untung kamu dapat 60, sekarang ketika rugi kamu harus nanggung 60 juga. Nah, berarti uang saya tetap 60 juta, uang kamu yang 40 juta. Karena kalau untung kamu dapat 60 juta, saya cuma 40. Ini seperti ini jadi riba. Tapi menjadi halalnya ketika untung boleh lebih tadi seperti yang tadi 40-60, ketika rugi harus porsi modal sama, harus sebesar porsi modal, yaitu terjadi kerugian maka ditanggung 50-50 karena modalnya 50-50. Ya, saya kira cukup jelas. Ya, Allah baik. Demikian Bapak Suryono dikerinci, barakallahu fik. Kami angkat kemudian pertanyaan pesan singkat. Saat ada beberapa pertanyaan yang sama disampaikan terkait dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini, hukum menjual organ tubuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya donor darah dan donor organ tubuh seperti ginjal, atau hukum orang yang menjual organ tubuhnya karena alasan ekonomi, Ustaz? Adakah hal wabid dalam hal ini? Jazakallah khair. Allah baik fi syekh. Sepakat lembaga para ulama kontemporer melalui lembaga OKI, organisasi konferensi Islam yang memiliki divisi bagian bidang fikih, terdiri pada ulama-ulama internasional, mereka sepakat bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Ini sepakat, bisa dikata ijma. Ya, mendalil dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Muktadha konsekuensi dari kemudian ini tentu tidak boleh diperjualbelikan. Karena sesuatu yang diperjualbelikan menjadi tidak mulia. Ya, dan Rasulullah SAW melarang menjual orang merdeka. Yang boleh diperjualkan belikan budak. Ya, kalau seluruh tidak boleh dijual, bagiannya juga tidak boleh dijual, bagian tubuhnya. Kemudian ada pun yang terjadi dengan jual beli organ tubuh. Ya, maka ini sebuah kemaksiatan kepada Allah Jalla fi'ala. Allah melarangnya, Anda jual. Padahal itu bukan milik Anda. Termasuk Anda menjual barang bukan milik Anda. Milik Allah semuanya. Allah yang berikan. Bukan Anda yang buat ini, tubuh ini. Termasuk menjual barang bukan milik Anda. Walaupun alasan ekonomi. Apakah alasan ekonomi, kesulitan ekonomi, menuntut Anda untuk berbuat maksiat? Tidak masuk akal ya, akhi. Anda susah ekonomi, ingin ekonomi rezeki tersebut dari mana Anda inginkan? Dari Allah. Lalu ketika menginginkannya dengan berbuat maksiat kepadanya, kemana logika kita? Kemana keimanan kita kepada sebelum keimanan? Kemana logika Anda? Anda ingin raih rezeki dari dia, lalu dengan cara menentang dia. Allahul musta'an. Anak kecil saja tidak mungkin melakukan ini. Jangan bisa memperhatikan anak Anda. Ketika dia butuh sesuatu, dia akan rayu ibunya, bapaknya dengan cara yang baik. Tahu dia anak kecil, Anda orang dewasa tidak tahu dan meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, maka jangan pernah menjadikan alasan ekonomi membuat Anda bermaksiat kepadanya. Dan yakinlah bahwa Jibril membisikkan kepada Rasulullah SAW, halatamu tanafsun hatta tustakmala rizquhu ajaluhu. Kata Jibril kepada Muhammad, demi Allah Muhammad, tidak akan satu pun yang wafat sebelum rezekinya dan ajalnya yang dituliskan oleh Allah, dia penuhi semuanya oleh Allah. Apa yang Anda takutkan? Apa yang menjadikan Anda menjadikan alasan ekonomi adalah cara berbuat maksiat kepada Allah? sungguh tidak masuk akal. Dan sungguh sangat merugi orang seperti ini. Kemudian jual beli tidak boleh, tapi donor berarti menyumbangkan, ya, menyumbangkan ada dawabitnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama internasional. Ada buku disertasi yang berjudul Naqlul Adha' fil Fiqh Islami, masya Allah bagus, 2 jilid, yaitu tentang pemindahan organ tubuh kepada pihak yang lain. Ulama lain memberikan menyumbangkan, dinamakan dengan donor, untuk ginjal, untuk anggota tubuh yang lain, ya, disyaratkan pertama, bila dipindahkan, si orang yang memindahkannya ini, si donatornya ini, yang dipindahkan dari dia kepada orang tersebut, tidak menjadi sakit. Dia punya 2 ginjal umpamanya, 1 ginjalnya rusak, 1 lagi mau didonorkan, pakai apa hidup dia? Ini dhabit yang pertama. Ya. Dhabit yang kedua, ginjal dia punya dua-duanya bagus, alhamdulillah. Dikeluarkan satu tidak akan menyebabkan dia menjadi masih bisa bertahan hidup normal. Tetapi kemudian yang harus diperhatikan sebelum dipindahkan, bila dipindahkan kepada orang ini cocok atau tidak, dari tinjauan sisi medis, bisa atau tidak, mungkin atau tidak, mungkin, tetapi kemungkinan keberhasilannya 40%, jangan, karena sudah keluar dari Anda, kemudian di sini tidak berhasil, apa gunanya dimasukin lagi, repot. Itu dhabit yang kedua. Adapun umpamanya karena Anda tinggal sekarang 1 ginjal, tentu butuh untuk tubuh bisa bertahan normal lagi, tentu butuh perawatan. Biaya perawatan ini boleh ditanggung oleh pihak yang menerima donor sampai normal kembali dengan 1 ginjal tadi, maka dia boleh memberikan, dia mengatakan saya tidak menjual, alhamdulillah, ya Allah memberikan saya ginjal yang baik, dua-duanya, saat dengan satu saya bisa hidup, silakan satu lagi, tapi mohon tolong, saya tidak mampu karena tentu butuh perawatan sampai dia bisa normal kembali hidup dengan 1 ginjal, butuh perawatan, tolong biaya perawatannya Anda tanggung sampai normal. Ini bukan jual beli namanya, ini semuanya biaya ijarah. Begitu juga dengan darah. Darah didapatkan oleh PMI dengan cara donor gratis. Wah, kata siapa gratis Ustaz? Kan ada dikasih PMI, Indomie, susu dan segala macam makanan. Ya, enggak mungkin Anda menyumbangkan 100 cc kemudian dapat cuma Indomie. Berapa harga Indomie? Untuk mendapatkan 100 cc itu 5 dus Indomie belum tentu dapat. Ya. Maka ini bukan jual beli. Oleh karena itu OKI mengatakan boleh pihak yang menerima donor tersebut seperti PMI dan lain-lain memberikan perawatan tadi, seperti yang tadi perawatan dengan biaya besar, ini perawatan untuk dia segar kembali pada waktu sesaat saja, boleh, dan temukan termasuk jual beli ini. Kan kita beli kok dengan pihak rumah sakit, dengan pihak PMI, ya. Mereka mengatakan Allah Ta'ala alam, setahu saya yang saya pelajari dari beberapa peraturan lembaga ini, bahwa mereka bukan jual beli, hanya biaya aliran darah dari pihak donator kepada pihak membutuhkan sampai dengan selamat. Bagaimana caranya? Ada 5 orang yang ingin mendonorkan darahnya. Apakah semuanya langsung diambil darahnya? Tentu tidak. Jadi sampel dulu dicek. Apakah darahnya bagus atau tidak, bersih atau tidak, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Ya. Ini kan butuh biaya untuk pencekannya, butuh biaya lab dan segala macam. Butuh tenaga medis. Setelah diambil, apakah langsung dipindahkan? Kan tidak. Disimpan, ini butuh biaya penyimpanan. Ya. Sebesar biaya ini dibebankan kepada siapa-siapa ingin menggunakan darah. Ini namanya bukan jual beli. Di mana pihak lembaga yang menjual ini, yang menerima darah dan menyalurkannya, tidak mendapat keuntungan. Kalau jual tentu dapat keuntungan dan harganya fluktuasi tentu. Permintaan banyak, harga naik, permintaan sedikit, harga turun. Itu tidak terjadi pada jual beli darah. Maka dengan demikian dia tidak termasuk dalam akad jual beli. Wallah ta'ala alam, dengan demikian hukumnya boleh. Alhamdulillah itu. Atas penjelasan dan dua bit yang disampaikan, demikian beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan ini. Jazakumullah khair, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir Ustaz sebagai ikhtitam. Fadhlah Ustaz. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang hamba yang berakal, yang baik, yang mengerti ketika membutuhkan kepada Rabb-nya, dia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Rabbnya, bukan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Rabbnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.